Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap kedua khuf, kedua sepatu tatkala berwudu. Kita masuk pada hadis yang ke-22. Al-hadisu as-sani wal-ishrun, hadis yang ke-22. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda'a wa massaha ala khuffayhi muhtasaran. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dijuluki sahibus sir lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn Yaman. Diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam a'yan al-munafiqin, person-person, ini orang munafik, ini orang munafik, ini orang munafik. Hudzaifah ibn Yaman, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam keadaan mukim dan tatkala dalam keadaan safar. Di dalam hadis yang akan kita sampaikan ini, beliau radhiyallahu taala anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bercerita, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari." Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dalam suatu perjalanan. Fabala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat. Bahasa kitanya ingin kencing. Ingin kencing ke belakang. Maka dilakukan oleh Rasulullah SAW, kencinglah Rasulullah SAW. Setelah itu tawadhu', beliau berwudu. Berwudu dalam keadaan safar, beliau mengenakan sepatu, pakai sepatu waktu itu. Berwudulah sebagaimana wudu salat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mengusap kepala dan telinga. Kemudian ketika sampai di kaki, beliau hanya mengusap bagian atas kaki, bagian atas sepatunya, bagian atas khufnya, hanya diusap itu. Wa masaha ala khuffayhi, beliau mengusap di atas sepatunya. Mukhtasaran, disebutkan dengan ringkas. Dan disebutkan wudu itu dari awal, kemudian apalagi serangga, disebutkan secara ringkas di sini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika safar. Syahidnya, yang sesuai dengan topik pembahasan kita, Rasulullah SAW mengusap khuf, mengusap di atas khufnya, mengusap di atas khufnya, di atas sepatunya. Menunjukkan hal ini disyariatkan. Disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW melakukannya. Al-makna al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini. Zakara Hudzaifah annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadi asfari, dalam salah satu safar-safarnya. Dalam salah satu safar-safarnya. Fabala wa tawadda'a wa masaha 'ala khuffayhi, beliau pun kencing, berwudu dan mengusap di atas khufnya, di atas sepatunya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Pendek pembahasan kita pada malam hari ini, hadisnya singkat, hadisnya cuma satu. Ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, faedah yang pertama. Masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini fi safar. Disyariatkan mengusap di atas khuf, di atas kedua khuf, di atas kedua sepatu ketika safar. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini wal imamati fi safar 3 ayyamin bilayalihinna. Muddah waktu, jarak waktunya dalam mengusap kedua khuf ini, mengusap di atas kedua sepatu ini. Demikian pula mengusap imamah. Imamah juga disyariatkan diusap. Misal antum memakai khimah, memakai imamah. Bagaimana cara mengusapnya? Diusap, diambil air seperti ini. Dikembalikan lagi seperti ini. Tidak perlu buka imamah. Boleh. Ya, seperti itu boleh dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi cuman imamah, tidak peci. Jangan peci ya, apalagi peci-peci kita mudah sekali untuk dibuka. Habis itu pakai lagi. Ini hanya imamah, peci tidak. Kalau peci dilepas, jangan plop peci, pakai usap. Kias kepada imamah. Lah, tidak kias, tidak boleh. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamah. Misal dalam kondisi safar sulit berat bagi antum untuk membuka imamah, karena imamah itu diikat, yang namanya imamah itu diikat. Paling namanya bentuknya ya, yang muter, diikat, di belakang, diikat atau diselip. Ya bukan yang dipakai seperti kita ini. Itu imamah. Nah boleh mengusap imamah, mengusap sepatu. Batasan jaraknya bagi orang yang musafir berapa hari? Masih ingat? 3 hari saja? 3 hari? 3 malam, ya, sampai malam. Berapa jam kemarin? 72 jam, ya, 72 jam. Wa muddatul mashi lil muqim yaumun wa lailatun. Sehari semalam kalau untuk mukim. Orang yang mukim boleh mau pakai imamah kemudian diusap, kemudian memakai sepatu, kemudian diusap. Tapi jaraknya, batasannya hanya 1 hari 1 malam, 24 jam. Mungkin di daerah yang sangat dingin, berat bagi kita untuk melepas imamah. Kalau daerahnya panas, gerah, ya kan? Mau dibuka, ingin mandi, maunya mandi aja kalau daerahnya panas. Biasanya yang seperti ini terjadi pada daerah yang dingin. Dingin yang sangat, seperti di Yaman, di daerah seperti Damaj, kemudian pula pernah kita lewati Sana'a. Ketika antum mau ke Yaman, misal dari Indonesia mau ke Yaman, turunnya di Sana'a dulu. Ada bandara Sana'a namanya. Sana'a itu ibaratnya kayak Jakarta. Turun di sana luar biasa dinginnya. Luar biasa dingin. Turun dari pesawat rasa-rasa masuk kulkas. Saking dinginnya Sana'a. Kemudian melewati daerah-daerah yang lain, dinginnya luar biasa. Setelah Sana'a terus melewati lagi daerah ini, kemudian terasa sekali dinginnya. Dinginnya luar biasa dinginnya. Pernah saya alami itu sebelum dulu ke daerah panas. Kalau dulu tempat ana waktu itu di Vius, di Aden. Aden panas, panas sangat, sangat panas. Sebelum sampai ke sana melewati daerah yang dingin-dingin dulu. Melewati daerah yang dingin-dingin, dinginnya luar biasa. Kalau keluar dari mobil itu, pingin masuk mobil lagi rasanya. Sangat dingin, sangat dinginnya. Nah, di daerah-daerah yang seperti ini sangat mungkin untuk mengamalkan khuf, ya, mengamalkan syariat khuf, mengusap di atas kedua sepatu. Wah, ini mungkin nggak terjadi pada anak. Siapa bilang? Siapa tahu mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu kita mengetahuinya terlebih dahulu. Perlu kita mengetahuinya, berilmu sebelum beramal. Yuhsabu ibtida'uha fis safar awil hadar min sa'atil mashi ala sahil qaul. Ya, dianggap memulainya, memulai mengusap itu, memulai waktunya itu dimulai ketika safar atau ketika mukim dari waktu dia mengusap. Jadi ketika batal pertama kali dia mengusap, itulah terhitung waktunya. Mulai dari situlah dihitung 24 jamnya, 72 jamnya ketika waktu itu dihitung. Menurut pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama. Ini faedah yang pertama. Atsani yang kedua, al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap di atas kedua khuf, di atas kedua sepatu, ba'dal wudu, setelah wudu, minal baul, dari kencing, disebabkan kencing. Ini faedah yang kedua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengusap kedua khufnya, kedua sepatunya ketika beliau kencing. Kencing itu termasuk hadas kecil, kencing merah itu hadas kecil. Hadas besar seperti apa? Seperti janabah. Hadas besar janabah, mandi junub. Nah, itu baru dilepas kalau hadasnya hadas besar. Kalau hadasnya hadas kecil masih tetap dipakai sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata al-mashu 'ala al-khuffaini, dan di sini menyebutkan kepada kita faedah ini disyariatkannya, telah tetap hadisnya, sahih hadisnya tentang mengusap di atas kedua sepatu. Wa 'ala al-imamah, dan demikian pula di atas imamah. Imamah seperti tadi yang kita contohkan. Imamah itu diikat. Kalau orang-orang Arab sana, orang Yaman, itu biasanya bagus cara mereka pakai imamah, cepat, rapi cara pakai imamah. Dan seperti itu sangat mudah mereka membukanya, sangat mudah mereka membukanya. Nah, terlebih lagi di daerah-daerah yang panas, itu mudah saja buka lepas. Akan tapi kalau di daerah-daerah yang dingin, ya itu biasanya berat, saking dinginnya. Seminggu jarang sekali keluar keringat. Main bola pun sampai tidak berkeringat. Cerita dari kawan-kawan kita dulu yang di daerah dingin situ, main bola enggak berkeringat. Seminggu enggak mandi masih keringatnya enggak banyak, masih bisalah insyaallah. Ya, kalau daerahnya sudah sangat dingin seperti itu. Barakallahu fikum. Akan tapi tetap dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Mengkuli hadatsin asghar, yang demikian itu mengusap kedua khuf, kemudian pula imamah, itu dari setiap hadas kecil. Fi ahaditsa katsiratin, berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Ammal hadatsul akbar al-mujib lil ghusl, adapun hadas besar yang mewajibkan mandi, kal janabah, seperti mandi janabah, fala yakfi fihi al-mashu 'ala al-khuffain, enggak cukup diusap di atas kedua sepatu, itu enggak cukup, enggak sah. Ya, harus dilepas sepatunya, harus dia mandi. Wala 'ala al-imamah, tidak pula mengusap di atas imamah kalau hadasnya hadas besar. Wala budda min al-ittisal, bahkan wajib untuk mandi. Mandi dulu dia, bersihkan semuanya. Setelah itu mau mulai pakai khuf, pakailah lagi, tidak mengapa. Ammal jabirah wal juruh al ma'subah, adapun seperti perban ya, luka, misal ada luka di perban kan, perban tentunya tertutup ya, dan luka-luka yang tertutup, fa innahu yamsahu 'alaiha min al hadatsil asghar wal akbar, maka perban ini diusap baik dari hadas yang besar atau hadas yang kecil, karena perban ini tentunya luka. Tidak mungkin orang pakai perban tanpa sebab. Tentu ada luka yang lumayan parah, yang kata dokter tidak boleh kena air. Nah, berarti cukup diusap saja. Ini tidak perlu dicelupkan ke air kemudian harus kena basah semua. Nanti yang demikian ini akan berbahaya pada kesehatannya. Amma idza kana al-mashu yadurruha aw yukhsha minhu darar, adapun apabila dikhawatirkan memudaratkan ketika diusap, diambil, diusap saja bagian sininya, dikhawatirkan, fala tumsah, maka tidak diusap. Wa yutamam wa yatayammam anha, akan tapi dia bertayamum, ambil debu sini, taruh. Walakin ma ghusli sa'ir al-a'dha' as-sahihah, dan sisanya dicuci, dibersihkan, ya, sisanya dibasuh sebagaimana wudu yang lain, sebagaimana mandi. Karena tayamum itu cukup mengambil debu saja. Ini sudah ada debunya. Semua yang ada di permukaan bumi itu sudah dikatakan debu untuk bertayamum. Ya, selesai kita dari pembahasan ini. Kesimpulannya, ketika seorang itu dalam kondisi berat, maka diringankan, diberikan keringanan dalam syariat Islam. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dalam kaidah yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis yang sahih, ayat-ayat Al-Qur'an, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Keberatan, sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Buktinya di sini. Ketika seorang dalam kondisi berat, tatkala dia dalam daerah yang sangat dingin, dianjurkan, dimudahkan dalam syariat ini untuk dia mengusap di atas kedua sepatu. Dan mengusap di atas kedua sepatu, di atas imamah ini, ketika hadas asghar, hadas kecil. Adapun hadas besar, maka tidak diusap. Hadas besar harus dihilangkan dengan mandi terlebih dahulu. Dan ketika seorang luka yang mewajibkan itu diperban, maka cukup dia mengusap saja, diusap, diambil air sedikit, diusap. Mudah itu insya Allah ya. Insya Allah gak memudaratkan kalau seperti itu. Air sedikit, kemudian diusap. Nah, tapi kalau sudah parah sekali, kata Syekh di sini, gak bisa disentuh saja, mungkin sakit kan. Bahaya nih. Maka diambil debunya, yang lainnya dibersihkan dengan air. Pendum? Ini penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Selesai kita dari bab tayamum. Hadisnya cuma dua. Cuma dua hadisnya. Siapa yang mau setoran? Seperti biasa, kita agih nih. Selesai bab, ada yang setoran. Satu hadis saja. Pendek. Di, setoran. Hari sini aja. Ikra. Yang atasnya boleh. Yang jelas dalam bab mashu al khufain, mengusap di atas kedua khuf. Alhamdulillah. Sudah ada yang satu setoran. Selamat antum insyaallah. Sudah mewakili semua. Kalau enggak ada yang setoran tadi, kita enggak berhenti-berhenti nih sampai ada yang setoran. Sudah selamat satu, sudah ada yang setoran. Barakallahu fikum. Semangat ya, ngapal hadis, semangat. Hadis itu adalah ilmu yang sangat agung. Ilmu yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang setoran? Ada lagi? Tidak ada? Cukup ya? Ada pertanyaan? Ada dua pertanyaan. Yang pertama soal mengusap imamah, itu bisa dibiarkan untuk mengusap juga. Sama yang kedua soal topik. Yang kedua masalah tape. Apa? Tape. Tape. Ayat tape itu termasuk apa? Iya. Tapi ya, kita jawab yang kedua dulu ya. Tapi itu asalnya dari ubi, ya. Tapi asalnya dari ubi. Kalau kismis, anggur kering. Kismis tahu kismis ya? Yang dijual di pasar itu anggur kering itu. Anggur dikeringkan. Ya. Tapi kalau kita lihat itu memabukkan atau tidak? Secara asalnya. Secara asalnya tidak memabukkan. Yang membuat mabuk itu tatkala berlebihan. Ya kan? Atau Allah alam, saya tidak tahu, dengan dipoles dibuat sedemikian rupa sehingga membuat mabuk. Ya. Nah, yang seperti ini dia menjadi mabuk. Demikian pula dengan anggur. Anggur itu halal atau tidak? Halal. Akan tapi ada pada saat-saat tertentu dia bisa membuat mabuk. Seperti Tidak tahu kita bagaimana cara mereka buat difermentasi, ya, dengan yang seperti itu, ya, sehingga kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya halal, anggur halal, ubi halal, ubi rambat, ubi singkong itu halal itu, ya, dibuat tape juga halal selama tidak memabukkan. Kaidahnya, dobitnya, ketentuannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Memabukkan di sini maknanya adalah mayugoti ar-ros, yang membuat kepala itu tertutup. Jadi itulah khamr. Jadi khamr itu tidak terbatas pada minuman. Sabu-sabu, ganja itu khamr juga. Apa lem apa namanya? Lem altiko. Lem kambing. Lem ibon. Nah, itulah enggak tahu namanya. Enggak tahu soalnya sih, enggak paham. Lem kambing, ada yang mengatakan lem kambing, ada yang mengatakan lem ibon. Nah, itu khamr, ya. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, kata Rasulullah SAW, khamr. Setiap yang membuat kepala itu tertutup, itu khamr. Apapun bentuknya, baik bentuknya minuman ataupun bentuknya seperti tadi. Nah, kita lihat tapi ketika kita makan satu luang tidak memabukkan, maka kembali ke hukum asalnya. Hukum asal makanan adalah halal, ya. Hukum asal makanan adalah halal. Yang memabukkan ketika dia dibuat seperti tadi, ya, difermentasi atau diapakan sehingga membuat dia memabukkan. Barakallahu fikum. Sudah. Oh, ada yang pertama tadi, ya? Apa tadi yang pertama? Sinar. Allah alam, yang kedua nanti kita bahas lagi, ya. Insyaallah menyusul. Yang pertama tadi menyusul jawabannya. Ada yang lain? Bisa dipahami pembahasannya? Allah alam, nanti kita lihat lagi. Ikut perang badar atau tidak, nanti kita lihat lagi sirahnya. Belum sempat buka, ya, belum sempat buka tadi. Orang tuanya, sahabat tadi, sahabat Nabi, orang tuanya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kita katakan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum sempat dapat faedah tentang sirahnya, akan tapi belum sempat untuk buka tadi karena kesibukan. Insya Allah nanti, jika dimudahkan, akan kita sampaikan lagi pembahasan tentang Hudzaifah ibn Yaman ini. Barakallahu fiik. Masalah korban tadi, kalau korban itu yang korban itu yang sisanya itu pakai air, atau enggak pakai tayamum? Allah alam, menurut dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Basam seperti itu, ya, karena itu terjadi masyakah. Masyakah itu keberatan. Ketika seorang terjadi keberatan, maka akan mendatangkan kemudahan. Ya, mungkin ada pendapat sebagian ulama seperti itu juga. Ada pendapat yang seperti ini, al-khilaf di antara para ulama, terjadi perbedaan pendapat. Ini yang dipegang oleh Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala. Ada khilaf di antara ulama memang tentang permasalahan ini. Pemdum, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.